Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa matabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala: akhta'ul ma'akili wal masyaribi, kesalahan berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan makan dan minum. Yang pertama adalah al-israf fil ma'akil wal masyaribi wa tabdhiru wa ramyul ma'kulati bi amalki bil amakinil qadirati, adalah berlebihan dalam makan dan minum dan boros dan membuang makanan di tempat-tempat yang kotor. Allah Ta'ala berfirman: wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, namun janganlah kalian boros dalam makan dan minum dan dalam hal yang lainnya. Innahu la yuhibbul musrifin, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang boros. Dan Allah berfirman: wala tubadir tabdhira, janganlah kalian menghambur-hamburkan harta. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, ini orang yang menghambur-hamburkan harta adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbi kafura, dan setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Rabbnya. Apa itu israf? Israf di sini sampaikan maknanya adalah batul zaid an hadil ma'rufi, adalah memberikan sesuatu hal yang lebih dari batas kewajaran. Di antaranya adalah dalam memuliakan tamu. Jika kelebihan tersebut pada akhirnya akan dimakan setelah tamu pergi misalnya, atau disedekahkan, maka itu satu hal yang baik. Akan tapi jika ujung akhir dari makanan tersebut adalah zabala, dah kotak sampah dan tempat-tempat yang kotor, maka ini adalah di antara tindakan menghinakan dan meremehkan nikmat Allah, dan memanfaatkan nikmat Allah tidak dalam perkara yang Allah ridai. Dan demikianlah keadaannya, padahal walladzina yaj'una katsiran, ya, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang lapar dan kelaparan jumlahnya masih banyak. Maka perbuatan semacam ini, buang-buang makanan dalam keadaan banyak orang yang kelaparan, dikhawatirkan pastinya perbuatan ini mu'dinan bi hululil uqubah, adalah pertanda akan datangnya hukuman dan azab Allah. Diatkanlah Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: kulu washrabu wa tasaddaqu, silakan kalian makan, silakan kalian minum dan bersedekah. Wal bisu, dan berpakaian. Malam yukhalidhu israfun au makhilatun, selama kegiatan makan dan minum dan seterusnya tadi tidak dicampuri israf, boros, ataupun dinodai dengan kesombongan, mengandung unsur kesombongan. Dikutip oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata sesolah al-syikh dengan sanad yang hasan. Apa beda israf dengan tabdzir? Ya, sebagian ulama membedakan pengertian israf dengan tabdzir. Semasam Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala mengatakan bahwa israf itu adalah membelanjakan harta lebih dari kebutuhan. Membelanjakan harta dalam hal yang mubah lebih dari kebutuhan yang wajar. Itu adalah israf. Sedangkan tabdzir adalah membelanjakan harta dalam hal yang haram, dalam maksiat meskipun sedikit. Meskipun 100 perak, jika itu untuk maksiat, maka itu adalah tabdzir. Kemudian al-aklu wasurfu bishimal, makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Ini satu hal yang terlarang karena perbuatan ini tergolong menyerupai cara makannya setan. Diriatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi," jika salah satu kalian makan, hendaklah dengan menggunakan tangan kanannya. "Wa idza syariba falyashrab bi yaminihi," dan jika minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. "Fa innas syaitana ya'kulu bi syimalihi wa yashrabu bi syimalihi," karena setanlah yang makan dengan tangan kiri dan setanlah yang minum dengan tangan kiri. Diriatkan oleh Muslim. Dan di sini dalil yang menunjukkan bahasanya terkadang atas di antara makanan dan minuman setan adalah sesuatu hal yang dalam bentuk materi, sehingga perlu dipegang dengan tangan kiri. Kemudian berikutnya adalah at-tasahulu, menggampangkan, meremehkan. Bitasrifi majaril at'imati, dengan menjadikan saluran pembuangan sisa-sisa makanan. Washtiraqiha ma'adawratil miyahi, dan saluran pembuangan makanan tersebut dijadikan satu dengan saluran pembuangan dawratul miyah, kamar mandi. Atasahul, dan menggampangkan dan meremehkan. Biramyi baqiyatil at'ima, membuang sisa-sisa makanan asailah yang cair. Ma'am masarifil majari, bersama saluran pembuangan. Sesal al-Syeikh mengutip fatwa kakek beliau Syekh Alama Mufti Diyar As-Saudiyah di masanya, Mufti Saudi di masanya Muhammad bin Ibrahim. Saya Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala pernah mendapatkan pertanyaan semacam ini. Maka jawaban beliau, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada para hambanya dengan berbagai macam nikmat, dan Allah perintahkan para hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya adalah nikmat makanan dan minuman. Allah Ta'ala berfirman, "Kulu mirizki rabbikum mashkurulah," makalah dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah kepadanya. Maka wajib atas setiap hamba untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat ini. Dan di antara bentuk syukur terhadap nikmat adalah tidak meremehkan nikmat dan tidak menghinakannya. dan tidak mencampakkan atau membuangnya di tempat-tempat yang kotor. Adapun mencuci tangan setelah selesai makan di fi hadil ahwat al-madhkura, di baskom-baskom atau wadah-wadah yang telah disebutkan dalam pertanyaan, maka hukumnya perlu dirinci. Cuci tangan setelah selesai makan di wastafel dan yang lainnya, kata Syaikh Muhammad bin Ibrahim, perlu dirinci. Yang pertama, jika di tangan tersebut ada sedikit makanan dan seorang itu bersengaja membuangnya di tempat-tempat semacam ini, maka ini satu hal yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, karena ini termasuk menghinakan dan merendahkan nikmat Allah dan tidak menghormati nikmat Allah. Yang kedua, jika tidak ada di tangan kecuali makanan yang sangat sedikit yang melekat, yang masih melempel di tangan, atau masih menempel di wadah makanan tanpa lagi diikuti oleh satupun bagian-bagian dari makanan atau remukan roti dan semacamnya, maka tidaklah mengapa membersihkan makanan, mencuci tangan atau mencuci piring di tempat mana saja yang dia inginkan. Karena mayastami minha syai'un wasikhun, karena yang terkumpul darinya dari sisa makanan yang tinggal melekat di tangan dan sesuatu yang kotor, tidak ada nilainya, dan tidak ada satupun orang yang punya keinginan untuk mengkonsumsinya. Bahkan itu adalah di antara kotoran dua tangan, al-lazija, yang masih melek, yang lengket di tangan. Ya, seandainya dikumpulkan dalam satu wadah, tentu tidak ada satupun yang menginginkannya, meskipun dia begitu lapar dan haus. Demikian pula jika diikuti oleh syai'un yasir, satu hal yang sangat sedikit, yang sangat sulit untuk menjaga diri darinya, semacam beberapa butir nasi dan semacam itu. Sekian kutipan dari perkataan Syaikh Muhammad Ibrahim rahimallahu ta'ala. Maka kata Syaikh Muhammad bin Ibrahim tentang hukum cuci tangan, berkatakan, ya, kalau masih banyak makanan di tangan yang masih bisa dimanfaatkan, ada yang bisa memanfaatkannya, boleh jadi ayam atau yang lain, kemudian dibuang, maka ini satu hal yang terlarang. Demikian juga di piring, masih banyak makanan kemudian dibuang padahal bisa dimanfaatkan, mungkin ada bentuk merendahkan dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kedua, kalau yang di tangan tinggal yang lengket-lengket ya, karena habis makan, demikian juga yang di piring itu tinggal yang lengket-lengket habis makan, ya, sudah tidak ada lagi makanan, ya, maka ini statusnya adalah kotoran, boleh dibuang di mana saja. Demikian juga jika ada sisa makanan namun terlalu sedikit yang tidak bernilai, cuma beberapa butir nasi atau semacam itu, maka sama dengan kondisi yang kedua. Kemudian disimpulkan oleh Sasolah Al-Syeikh Hafizullah Ta'ala, dan dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahasanya membuang makanan-makanan cair atau minuman yang masih bisa dimanfaatkan dan masih ada orang yang suka, masih ada orang yang rahibun, masih ada orang yang menginginkan untuk memakannya, dibuang bersama saluran air adalah satu hal yang terlarang, karena ini diantara bentuk menghinakan, meremehkan nikmat Allah. Ini, maka mafhum perkataan beliau, kalau makanan yang berbentuk cair atau minuman yang sudah bisa, tidak bisa lagi dimanfaatkan, tidak ada lagi yang mungkin masih mau, ini, baik orang ataupun hewan, maka tidaklah mengapa membuangnya di saluran air. Maka beliau memberikan rincian beda dengan apa yang disampaikan di poin ketiga, karena sebagaimana di mukadimah kitab ini bahasanya poin-poinnya itu beda dengan sarahnya. Poin-poinnya itu adalah tulisan sebagian orang yang anonim, tidak disebutkan siapakah penulisnya, ataupun tulisan Sholat Al-Syeikh adalah apa yang ada di matan, apa yang ada di keterangan. Maka kalau di kalau di poinnya, maka penulis poin-poin mencela dan tidak setuju kalau saluran makanan itu dibarengkan dengan saluran pembuangan wisi. Ya, maka mungkin maka salurannya harus dibedakan, disendirikan. Dan itu diantara dan beliau nilai sebagai bentuk memuliakan makanan. Adapun penjelasan dari Sasolah Al-Syeikh, maka beliau memberikan rincian yang tidak boleh dibuang di saluran-saluran air itu yang masih bisa dimanfaatkan dan mungkin untuk memanfaatkannya, baik dimanfaatkan oleh orang ataupun oleh hewan dan binatang. Kemudian poin berikutnya adalah tidak menyebut nama Allah ketika makan dan minum. Menyebut nama Allah adalah satu hal yang diperintahkan di awal makan dengan dasar hadis yang diriatkan oleh Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Abi Salamah yang masih kecil, "Ya hulamu samillaha." Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu. Wakul mimayalik, dan makalah makanan yang ada di dekatmu. Diatkanlah Muslim. Dan diatkanlah Muslim juga dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana yastahilu ta'ama alla yuzkara ismullahi alaihi." Sehingga setan itu ikut makan, menghalalkan makan, maksudnya ikut makan, ikut menikmati makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Maka jika orang itu makan dan dia tidak menyebut nama Allah pada saat makan, kayaknya dia makan itu sendirian padahal berdua. Kayaknya sendirian padahal ada temannya. Itu setan. Karena setan bisa ikut makan, malah kalau seorang itu makan tanpa menyebut nama Allah. Mukhtasar ini hadis yang diringkas, dan pada hadis ini ada kisah. Ketika lagi mau makan, maka ada anak perempuan kecil yang tiba-tiba nyelonong mau ikut langsung makan tanpa menyebut bismillah. Maka Nabi pegang tangannya. Dan ada seorang Arab Badui yang ikut mau ikut nimbung makan, langsung nyelonong mau langsung makan tanpa menyebut nama Allah, kemudian Nabi pegang tangannya. Maka Nabi katakan sehingga setan mau ikut makan bersama kita melalui dua orang tadi. Dan Nabi katakan, ketika aku pegang tangannya, maka aku turut memegang tangan setan tersebut. Maka kemudian Nabi, salah satu yang Nabi katakan, dan di sini inna syaitan yastahilu ta'am, maksudnya setan ikut makan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Kemudian akhtaul janais, poin yang terakhir, bab yang terakhir di kitab ini adalah kesalahan seputar jenazah. Yang pertama adalah ihdarul muqri'in athna at-ta'azi, menghadirkan dan mendatangkan pembaca Al-Quran pada saat acara takziah. Maka kemudian membacakan Al-Quran di samping mayit sebelum dimakamkan, misalnya orang-orang pada datang bertakziah di samping mayit, ada orang yang membacakan Quran. Maka ini adalah satu bid'ah yang mengada-ada dan sedikit pun bukanlah bagian dari din, bagian dari Islam. Dan meyakininya sebagai satu hal yang mendekatkan diri kepada Allah adalah menuntunkan satu perkara yang tidak Allah izinkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah yang mereka menetap-netapkan, mencariatkan untuk mereka menyadin agama yang tidak Allah izinkan. Maka berdasarkan ayat ini di surat Syu'ara ayat 21, maka ayat ini dalil bahwasanya yang namanya bid'ah yang tercela dalam Islam adalah sesuatu yang diyakini sebagai Islam padahal bukan Islam, minad-din. Diyakini sebagai satu hal yang mendekatkan diri kepada Allah padahal tidaklah mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Nabi tidak pernah menuntunkan itu adalah amal yang mendekatkan diri kepada Allah, minad-din. Karena Allah katakan minad-din, maka sesuatu yang dianggap sebagai din, diyakini sebagai bagian dari Islam, diyakini adalah satu hal yang berpahala di akhirat, satu hal yang bermanfaat di akhirat, mendekatkan seorang kepada Allah padahal tidak, maka itu adalah bid'ah yang tercela. Dan jika orang yang melakukannya tidaklah, jika seorang melakukan satu hal yang dia tidak meyakininya sebagai bagian dari agama, bagian dari Islam, satu hal yang berpahala, mendekatkan diri kepada Allah, maka bukalah termasuk dalam kategori bid'ah yang terlarang dalam agama. Bid'ah yang terlarang dalam agama adalah minad-din. Jika itu dikaitkan, dianggap dan diyakini sebagai bagian dari Islam, bagian dari agama padahal tidak. Maka maksiat itu boleh jadi cuma sekadar maksiat, dan bisa jadi maksiat itu juga adalah bid'ah. Ketika seorang itu melakukan maksiat, bohong misalnya, dan dia beranggapan dengan bohong dia dapat ganjaran. Dia berbohong ini satu kemuliaan. Maka ini adalah maksiat dan bid'ah. Orang berzina, maka dia melakukan maksiat. Dan manakala berzina ini dianggap sebagai satu amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana zinanya ala syiah yang namanya nikah mut'ah, maka ini maksiat dan bid'ah. Wa hadha fil al-muhdas, maka di antara perbuatan yang mengada-ada yang dianggap sebagai bagian dari agama padahal bukan, adalah menghadirkan pembaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran pada hari-hari takziah. Maka ini adalah satu hal yang tukalat lam yakun min hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu hal yang Nabi ajarkan, tidak pula dilakukan oleh satupun dari tiga generasi utama yang merupakan tiga generasi awal Islam. Kemudian beliau katakan duduk untuk takziah pada asalnya makruh. Apa yang dimaksud duduk untuk takziah? Yang dimaksud duduk untuk takziah yang pada dasarnya adalah makruh adalah orang yang keluarga dari mayit yang anggota keluarga dari orang yang meninggal dunia ini mengambil posisi di tempat tertentu. Maka siapa yang mau mengucapkan bila sungkawa atau mau menghibur, maka dia bisa menuju tempat tersebut. Ya, padahal sebenarnya ada berbagai hal yang lain yang perlu dia kerjakan, namun dia serahkan pada orang lain dan dia cuma duduk menunggu siapa orang yang mau mengucapkan bila sungkawa. Maka misalnya yang meninggal adalah seorang suami, kemudian sang istri itu tidak kemana-mana, ya, dia cuma duduk, boleh jadi di samping, di dekat jenazah atau di ruang tengah, dan duduknya di sini mau nerima siapa yang mau mengucapkan bila sungkawa, mengucapkan, dan dia tidak mau beraktivitas, tidak mau beraktivitas padahal ada banyak hal yang perlu dilakukan. Ini namanya al-julus li ta'ziyah. Ya, al-julus li ta'ziyah. Maka ini bukan duduknya orang yang mau ta'ziyah dan mau mengucapkan bela sungkawa atau non, duduknya ahlul mayit. Duduknya ahlul mayit. Maka ini pada dasarnya adalah makruh. Karena idealnya apa? Idealnya ahlul mayit, misalnya istri dari suami yang meninggal atau suami dari istri yang meninggal, ya, mereka beraktivitas bagaimana apa yang perlu aktivitas yang dilakukan. Kalau misalnya ya capek, ya tidur. Nah, kalau memang perlu untuk melakukan beres-beres rumah, beres-beres kamar, ya beres-beres. Nggak perlu itu nanti, itu nanti ditinggalkan nanti aja. Sekarang lagi ada ini, terus kemudian ya, ngambil posisi duduk. Nah, ini yang bermasalah. Bali sunnah, bahkan yang sesuai dengan sunnah adalah insirafu kullin ila amalihi. Masing-masing dari keluarga mayit itu bubar, tidak berada di satu tempat tertentu, namun bubar ila amalihi, melakukan aktivitasnya masing-masing. aktivitas apa yang perlu diperlukan. Nah itu. Maka tidaklah beraktivitas, jangan duduk dengan tujuan liyatabakhara al-husnu, supaya rasa sedih di hatinya itu berserakan, maksudnya supaya menghilangkan rasa sedih. Supaya menghilangkan rasa sedih, maka beraktivitas. Kalau malah duduk, aktivitas yang cuma cerita detik-detik meninggal, setiap orang yang datang tanya gimana kemarin ceritanya. Hendaknya mereka itu sibuk dengan aktivitas masing-masing yang memang diperlukan. Kalau kemarin malah nunggu orang sakit gak sempat tidur, ya sudah, mah tidur gitu. Atau yang lainnya. Wajulusunas liyahdura man yu'azzi ilaihim. Anas di, yang dimaksud Anas di sini adalah ahlul mayyit. Dan duduknya keluarga mayit liahdur, supaya datang man yu'azzi ilaihim, siapa yang mau menghiburnya. Maka telah ditegaskan oleh para ulama dari empat mazhab bahasanya terdapat satu hal yang makruh. Maka para ulama dari berbagai mazhab, dari empat mazhab itu, bisa kita katakan sepakat tentang makruhnya dan terlarangnya hal ini, al-julus li ta'ziyah. Ini satu hal yang makruh berdasarkan kesepakatan empat mazhab. Maka jika ini status hukum untuk duduk saja, duduk menerima takziah, maka tidaklah diragukan apa yang terjadi di acara duduk ini minal muhdasat, berupa berbagai perkara yang mengada-ada, semacam baca Al-Quran dan harta yang harus dikeluarkan oleh ahli mayit, boleh jadi untuk nyangoni yang baca Quran dan yang lainnya. Dan mungkarun wa bid'atun adalah sebuah kemungkaran dan bid'ah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di Al-Hadi, yaitu Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, mengatakan di antara hal yang Nabi ajarkan adalah takziah, yaitu menghibur ahlul mayyit. Ini makanya cara pokok dari takziah adalah kalimat-kalimat untuk menghibur ahlul mayyit. Walam yakun, dan bukanlah di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya acara pertemuan lil azza untuk menerima takziah. Maka dengan bahasa lain tadi, bukanlah termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam al-julus li ta'ziyah, duduknya ahli mayit di tempat tertentu untuk menerima siapa yang melakukan takziah, sehingga ketika ada orang datang akan tanya, bapak di mana? Di sana. Nah, idealnya ketika orang datang mau takziah, bapak di mana? Tidak tahu ya, tadi di mana, sekarang tidak tahu kemana, karena dia beraktivitas. Demikian pula bukanlah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an dalam acara ini. Maka tidak ada yang namanya baca-baca Al-Qur'an engda kuburihi, di dekat kubur mayit, wala ghairihi, ataupun di tempat yang lain. Maka semua ini adalah bid'ah, mengada-ada, dan satu hal yang dibenci. Ya, tadi dikatakan asal al-syekh bahasanya duduk di tempat tertentu untuk menerima takziah pada asalnya makruh. Maka boleh jadi bisa keluar dari asal. Dan sudah sampaikan contoh keluar dari asal. Wa fi hadzal azman, maka di zaman ini, maka boleh jadi orang yang mau bertakziah tidak mungkin dia untuk bertakziah jika ahlul mayit tatafarraq ilal a'mal, ya, bersebaran untuk melakukan aktivitasnya masing-masing, boleh jadi pergi ke sana atau pergi ke sini. Oleh karena itu hadza yaj'alul istima' duna mungkarin, maka realita ini menjadikan dan membuat acara berkumpul, asalkan dalam acara kumpul tersebut tidak ada kemungkaran, yurakhas fihi ba'dal waqti, maka itu ada kelonggaran untuk kita bolehkan di sebagian waktu. Karena dengan istimak, dengan acara kumpul tersebut, tatimu bi sunnah, sunnah Nabi itu takziah bisa dilaksanakan. Wa ma la yantimu al-masru' ila bi fa masru', dan sesuatu yang satu hal yang disyariatkan tidaklah terwujud kecuali dengannya, maka dia adalah satu hal yang disyariatkan. Maka berdasarkan penjelasan syekh, penjelasan penulis, kita katakan jika memang ahlul mayit itu tidak ada aktivitas, semuanya sudah selesai, dia tidak perlu, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk melakukan aktivitas tertentu, maka tidak mengapa bagi dia duduk nih, menerima orang yang tidak mengungkapkan bela sungkawa atau semacam itu. Namun jika dia punya aktivitas dan jika punya keperluan, butuh istirahat karena kemarin 3 hari jaga orang yang sakit yang kemudian akhirnya meninggal dunia, maka dia butuh tidur atau yang lain, maka adalah dia mengutamakan hal semacam ini. Kemudian mengadakan walimah, mengadakan acara makan-makan lizwar untuk orang-orang yang berkunjung dalam rangka takziah. Makanya ada satu hal yang menyelisih sunnah dan satu hal yang menyibukkan keluarga mayit. Dia sudah harusnya sibuk dengan urusan mayit, ditambah sibuk untuk masak atau sibuk untuk menyiapkan makanan. Yang sesuai dengan sunnah adalah keluarga mayit itu dibuatkan makanan oleh orang-orang di sekelilingnya dengan makanan yang mencukupi mereka. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya, dari Abdullah bin Ja'far, ini anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Beliau mengatakan lama ja'an na'yu Ja'far hina kutila, tatkala datang berita kematian Ja'far pada saat dia terbunuh di medan perang, di perang Mu'tah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum man mayusghiluhum, buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan, yang telah datang kepada mereka satu berita yang menyibukkan mereka, itu berita kematian Ja'far. Ibnu Qayyim mengatakan, dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajarkan, ya, bahasanya keluarga mayit tidaklah perlu berrepot-repot dan bersusah payah menyediakan dan menyiapkan makanan linas untuk orang-orang yang datang. Bahkan Nabi perintahkan orang-orang yang datang, para tetangga, untuk membuatkan makanan untuk ahlul mayit. Lalu makanan tersebut dikirimkan kepada ahlul mayit. Wahada dan ini mengirimkan makanan kepada ahlul mayit adalah min a'zami makarimil akhlak, termasuk akhlak mulia yang sangat penting. Wasyiam, demikian juga akhlak yang sangat-sangat mulia. Walhamal an ahlil mayyit, dan mengurangi beban keluarga mayyit. Hamlu an, mengurangi beban. Hamlu ala, menambahi beban. Malah kalau kemudian orang membuat makanan kemudian mengirimkannya kepada ahlil mayit, maka ini hamlu'an ahlil mayit, mengurangi beban ahlil mayit, memikul beban, sebagian beban yang dipikul oleh ahlil mayit. Dia harus menyiapkan makanan, harus mengurusi jenazah, maka urusan makanan sudah di backup oleh tetangga. Maka ini mengurangi beban ahlul mayit, bukannya malah hamlu ala ahlul mayit, nambahi beban ahlul mayit. Seharusnya tetangga dan yang lain itu mengurangi beban ahlul mayit, keluarga mayit, bukan malah nambahi beban dengan harus menyiapkan ini dan itu. Fa'inau, maksudnya mereka sekarang dalam kesibukan dengan disebabkan musibah mereka, sehingga tidaklah memungkinkan dan sangatlah merepotkan pada mereka jika mereka harus menyiapkan makanan. Kemudian masih terkait dengan masalah mengadakan walimah atau acara makan-makan di rumah duka, adalah poin yang ketiga, iqamatu haflah, malah mengadakan perayaan. Perayaan dia makan-makan yang enak-enak, lizwar, untuk orang-orang yang datang, wa inaratul bait, kemudian rumah pun diterangi dengan penerangan yang lebih dari wajarnya dan biasanya. Wa tauzi'ul hadaya, dan ada pembagian hadiah segala yang pulang disangoni bungkusan ini dan itu. Mungkin ada di antara hal yang bid'ah. Dan inaratul bait, memberikan penerangan yang lebih, ini semakna dengan na'yu yang terlarang. Nah, karena ini penerangan di sini memiliki makna mengumumkan kematian kepada semua orang. Dan telah lewat di poin yang kedua, bahasanya sesuai dengan sunnah adalah kita membantu ahlul mayit dengan memberikan makanan, bukan malah membebani mereka dengan berbagai hal, padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil yang memerintahkan agar membebani ahlul mayit dengan berbagai hal tersebut. Maka menjalankan apa yang sesuai dengan sunnah, itulah kebaikan, wa barokah, dan mengandung keberkahan. Simple saja kalau sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak repot. Sedangkan bid'ah itu cuma dampaknya cuma syarun wa bala'un, adalah kejelekan dan bencana, tambah repot. Itu kalau orang nuruti bid'ah. Maka prosesi mengurusi jenazah yang harusnya simple, sederhana, nggak keluar banyak duit, karena nuruti kemauan orang yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka jadinya pengeluaran bertumpuk-tumpuk, direpotkan dengan banyak hal dan yang lainnya. Kemudian poin yang keempat adalah niyaha meratapi mayit. Hukumnya adalah haram, dan meratapi mayit adalah di antara perilaku jahiliyah dan di antara cabang kekafiran. Dikatakan adalah cabang kekafiran berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani finnas," ada dua perkara yang ada di tengah-tengah banyak orang, "huma bihim kufrun," yang dua perkara tersebut adalah kekafiran. Maka dua perkara ini adalah cabang kekafiran. At-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Dasar anaknya fulan, dasar anak wong desa, dasar dan seterusnya. Wa niyaha 'alal mayyit, dan meratapi mayit orang yang meninggal dunia. Ini dalil bahasanya niyaha meratapi mayit adalah cabang kekafiran. Dan dalil kalau meratapi mayit adalah perilaku jahiliyah. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amr jahiliyah." Empat perkara yang ada di tengah-tengah umatku yang merupakan perilaku jahiliyah, "la yatukunahunna," yang banyak dari mereka tidak meninggalkannya dan masih melakukannya. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, membanggakan jasa nenek moyang. Saya ini anak pahlawan, bapak saya itu begini-begini, simbah saya itu begini-begini, Indonesia enggak merdeka kalau enggak ada mbah saya, dan semacam itu. Yang kedua adalah at-ta'nu fil ansa, mencela nasab orang. Wal istisqa bin nujum, meyakini bahasanya bintang itu adalah sebab turunnya hujan. Wa niyaha, dan meratap. Dan meratapi mayat hukumnya adalah haram dan dosa besar, karena Nabi SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "An-na'ihatu," perempuan yang melakukan niyaha, perempuan yang meratapi mayit, dan semisal perempuan adalah laki-laki, seandainya ada laki-laki yang melakukannya. Disebutkan perempuan di sini karena ghalibul hal, karena umumnya yang melakukan ratapan adalah perempuan. Maka orang yang melakukan niyaha, jika dia belum bertobat sebelum matinya, maka tuqamu, dia akan dibangkitkan pada kiamat dalam keadaan memakai sirbalun min qatiran, memakai pakaian yang menutupi seluruh badannya, dan pakaiannya adalah pakaian min qatiran, berasal dari timah cair. Wada'un min jarbin, dan dia memakai pakaian kudis. Diatkanlah Muslim. Artinya orang yang melakukan niyaha dan belum bertobat sampai matinya, maka bangkit dari kubur dalam keadaan seluruh badannya berkudis. Setelah itu Allah beri pakaian yang terbuat dari timah cair. Timah cair kok bisa jadi pakaian? Ini perkara akhirat yang tidak bisa dikiaskan dengan urusan dunia. Maka seandainya badan tidak berkudis diberi timah cair, tentu satu hal yang sangat menyusahkan. Bagaimana lagi jika kudisen kemudian diberi pakaian timah cair. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Lamma mata Abu Salamah," tatkala Abu Salamah meninggal dunia, "Qultu," aku berkata di dalam hati, "Ghoribun wa fi ardi ghurbatin," Ini meninggal dunia di Madinah, tidak ada sanak saudara. Maka orang asing meninggal dunia di tempat yang asing, tidak ada sanak keluarga, tidak ada. Ya. Maka kemudian kata Ummu Salamah, la abkianna bukaan, sungguh aku akan menangis, bertekad untuk menangis. Bukaan yutahaddasu anhu, tangisan yang bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Aku akan nangis sejadi-jadinya, tangisan yang bisa jadi bahan omongan. Fakuntu qatahayatu lil buka'i alaihi, maka aku sudah siap-siap. Perlu persiapan ternyata ya. Maka aku sudah siap-siap untuk menangisi Abu Salamah. Id akbalat imra'atun, tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Turidu antusa'idani, yang dia ingin membantuku. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut perempuan tersebut. Ini ada seorang yang mau datang ke rumah Ummu Salamah, dimintai bantuan sama Ummu Salamah untuk nangis bareng atau semacam itu, membantuku, nemenin nangis. Maka sebelum sampai ke rumah Abu Salamah, ketika itu Nabi mau datang ke rumah Abu Salamah, maka Nabi yang menyambut perempuannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke rumah Abu Salamah, faqal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, aturitu aturidina antutukhili syaitana baitan akhjahullahu minhu. Apakah engkau ingin memasukkan setan ke dalam satu rumah di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan setan darinya? Maka mendengar hadis itu di dalam Ummu Salamah mendengar perkataan Nabi tersebut, maka fakafaftu anil buka, maka aku pun menahan diri untuk tidak menangis, dan aku berhasil, maka aku pun tidak menangis, diriwayatkanlah Muslim dan yang lainnya. Maka di sini menunjukkan bahasanya niyahah di satu rumah itu mendatangkan setan, memasukkan setan ke dalam satu rumah. Apa itu niyahah? Niyahah itu adalah teriak-teriak, rafu saut, teriak-teriak bin nadab, menyebut-nyebut peran mayit dalam kehidupannya dengan mengatakan, kenapa kau tinggalkan aku tidak bisa hidup tanpamu, atau engkau adalah bagian dariku, belahan jiwaku, gimana aku tanpa separuh jiwaku, atau kalimat-kalimat semacam itu, nadab namanya. Alal mayit, an-nadar alal mayit itu menyebut-nyebut jasa-jasa si mayit dengan kalimat-kalimat yang berlebihan. Demikian juga termasuk niyahah adalah al-buka alaihi bisautin murtafi, menangis dengan suara yang keras. Di sini dikatakan serupa dengan suara merpati, suaranya keras. Ya, maka niyahah itu ada dua macam, ada dua bentuk, ada dua model. Ya. Yang pertama adalah teriak-teriak sambil menyebutkan jasa dan peran mayit. Ya. Boleh jadi tanpa tangisan, enggak ada air mata maksudnya. Wong histeris, teriak-teriak tanpa air mata, kemudian nyebut-nyebut peran mayit, dia adalah ini, belahan hidupku dan semacam itu. Aku tidak bisa hidup tanpamu dan sebagainya. meskipun tidak ada air mata, histeris keluar suara, sudah nyebut-nyebut. Itu niyaha. Jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah menangis, berarti ada air mata. Dan yang nangis bukan hanya mata, mulut juga ikut. Nah, ini bahasa Jawanya bengak-bengok. Mulut juga ikut teriak-teriak. Maka ini juga niyaha. Yang boleh, yang nangis hanya mata, mulutnya dikunci, diem, nangislah, mulut kunci, maka itu boleh. Jadi kalau tetesan, kalau air mata itu ditambah dengan mulut yang terbuka, teriak-teriak, atau bersuara keras, maka mulut ikut nangis, maka ini adalah niyaha. Semua itu baik poin pertama ataupun poin yang kedua, niyaha dalam model satu ataupun model yang kedua adalah bentuk marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertolak belakang dengan kesabaran, padahal hukumnya hukum sabar adalah wajib. Dan niyaha termasuk dosa besar dengan alasan karena kerasnya ancaman dan hukuman bagi orang melakukan niyaha. Ini semua adalah kutipan penjelasan Fathul Majid, penjelasan yang ada di Fathul Majid tentang masalah ini. Kemudian masuk dalam bentuk niyah adalah memukul-mukuli pipi sendiri, kemudian menarik-narik dan merobek kerah baju, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Maka ini adalah perbuatannya mungkar dan haram. Ini adalah di antara perilaku jahiliyah, dan ini menunjukkan tidak ridha dan tidak rela dengan takdir, dan tidak mau bersabar terhadap musibah. Diatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna, bukanlah bagian dari kami orang yang ketika ada anggota keluarganya meninggal dunia kemudian dia mukul-mukuli pipi, atau mukul-mukuli kepala, merobek-robek kerah baju dan berseru dengan seruan jahiliyah." Muttafaqun alaih. Apa yang dimaksud dengan seruan jahiliyah? Ada dua makna untuk kalimat ini dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang pertama adalah kata-kata yang berlebihan, anadab tadi. Wasanada, wahai sandaran hidupku, wahai wajabala, wahai penopang kehidupanku, dan semacam itu. Dan makna yang kedua, menyeru dengan seruan jahiliyah ini tidak ada hubungannya dengan niyaha. Non seruan agar orang fanatisme kelompok, fanatisme ustaz, fanatisme suku, fanatisme fanatisme kampung dan yang lainnya, maka ini adalah seruan jahiliyah. Tidak ada hubungannya dengan, maka berdasarkan penjelasan yang kedua ini, mukada'a bid'ah wal jahiliyah itu tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Dhubal khudud itu mukuli pipi, ini niyaha. Merobek kerah, ini adalah niyaha. Demikian juga bukanlah bagian dari kami orang yang menyuruh dengan seruan jahiliyah, orang yang mengajak orang untuk fanatis kepada organisasi, kepada yayasan, kepada ustaz, kepada syekh tertentu, mengajak fanatis kepada kampung, suku, negara, maka ini adalah seruan jahiliyah. Dan Nabi katakan, bukalah umatku orang yang melakukan tindakan semacam ini. Yang dimaksud dengan bukalah bagian dari kami adalah bukalah dari orang yang mengikuti sunnah kami dan menempuh jalan kami. Maka ini menunjukkan haramnya perbuatan di atas. Dari Abu Burdah, beliau mengatakan, satu ketika Abu Musa al-As'ari sakit dan kepalanya itu tergeletak di pangkuan istrinya. Fa'akbalat, maka mulailah istrinya teriak-teriak bironatin dengan bersuara. Dan ketika itu Abu Musa al-As'ari di antara sadar dan tidak sadar, dan dia mendengar istrinya, mengetahui istrinya teriak-teriak. Maka beliau tidak mampu untuk mencegah perbuatan istrinya sedikit pun. Maka tatkala dia benar-benar sadar, maka Abu Musa al-Asari berkata, aku berlepas diri dari orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minas saliqah, dari perempuan yang melakukan niyahah dalam bentuk teriak-teriak. Wal haliqah, dan perempuan melakukan niyahah dalam bentuk menggundul kepala. Di masa silam, ekspresi orang sedih itu menggundul kepala. Sekarang ekspresi menang pilkada itu gundul kepala. Pasyakah, dan orang yang melakukan niyahah dalam bentuk merobek-robek baju, kerah baju atau semisal itu. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini disebut perempuan-perempuan karena umumnya. Seandainya ada laki-laki yang melakukan hal semacam itu, sama saja hukumnya. Kemudian perempuan mengiring jenazah ke pemakaman. Ini adalah satu hal yang terlarang. Berdasarkan hadis dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, mengiring jenazah ke pemakaman. Walam yu'zam alaina, namun tidaklah larangan tersebut bukanlah larangan yang keras kepada kami. Apa makna larangan keras? Di sini tidak dilarang dengan keras, kami tidaklah dilarang dengan keras. Maka ulama berselisih pendapat tentang maknanya. Yang pertama mengatakan menunjukkan hukum makruh, sebagaimana dipilih oleh Syaikh Al-Albani di Ahkamul Janais. Kemudian pendapat yang lain, hukumnya haram, karena yang namanya perbuatan terlarang itu bertingkat-tingkat. Ya, tidak dilarang dengan keras bukan berarti makruh. Dia haram, namun keharamannya tidak sekeras yang lain. Maka semata-mata lam yu'zam alaina tidaklah bermakna satu hal yang makruh. Maka karena yang namanya haram juga bertingkat-tingkat, ada yang haramnya keras, tegas, ya, namun ada haram yang agak ringan. Karena hukum haram juga bertingkat-tingkat. Maka karena ada khilaf ulama dalam hal ini, ya ala kulli hal, hendaknya hal ini dihindari. Dan perempuan yang ikut mengiring jenazah ke pemakamannya adalah sarana terjadinya berbagai hal yang mungkar, sampai makam nanti tangis, teriak-teriak. Maka malah melakukan niyahah. Sebagaimana pernah saya saksikan sendiri. Ikut ngantar ke pemakaman ketika dimasukkan dan malah terjadi niyahah. Nangis keras-keras. Maka akan terjadi padanya nauhun niyahah meratap. Yang ini adalah satu perbuatan yang mujafatun, bertolak belakang dengan sabar dan ridha terhadap takdir Allah. Kemudian poin yang ketujuh adalah al-ihdad alal mayyit, berkabung atas meninggalnya seseorang yang dilakukan oleh seorang perempuan lebih dari 3 hari, padahal itu bukan yang meninggal, bukanlah suaminya, selain untuk istri. Maka kalau istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia berkabung selama 4 bulan 10 hari dengan perhitungan kalender Hijriah. Jadi ada satu hal yang haram dan tidaklah halal, diatkan oleh Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk berkabung dalam bentuk tidak mau berdandan, tidak mau pakai wangi-wangian. Karena meninggalnya seseorang lebih dari 3 hari 3 malam, kecuali jika yang meninggal itu adalah suami, malah wajib berkabung. Wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Diatkan oleh muttafaqun alaih, diatkan Abu Hurairah Muslim dari Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsyin, rawahu ghairuhuma, dan juga hadis ini diatkan oleh selain keduanya. Yang dimaksud dengan ihdad adalah tidak mau memakai perhiasan, memakai wangi-wangian, tidak mau khitab, memakai pacar untuk kuku misalnya, dan semacam itu. Dan hal-hal yang lain-lain yang terlarang bagi seorang perempuan yang dalam kondisi berkabung, maka tidaklah boleh bagi seorang perempuan berkabung lebih dari 3 hari kecuali yang meninggal suaminya. Kalau meninggal suaminya, maka wajib berkabung 4 bulan 10 hari. Sebagaimana firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwaja, dan jika para suami yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan para istri, maka istri itu menunggu diri mereka, yaitu menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Maka ketika ada seorang yang meninggal dunia dan itu bukan suami, maka boleh berkabung, menampakkan kesedihan dengan tidak mau berdandan dan yang lainnya selama maksimal 3 hari. Dan yang lebih baik adalah tidak berkabung. Dan yang lebih baik adalah tidak berkabung berdasarkan hadis kisah Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah, di mana anak meninggal, anaknya Abu Thalhah meninggal, anaknya Ummu Sulaim meninggal, Ummu Sulaim malah berdandan. Maka yang lebih baik adalah tidak berkabung. Namun boleh berkabung jika bukan suami, maksimal 3 hari. Nah, jika suami meninggal dunia, maka seorang istri punya 2 kewajiban, menjalani iddah dan menjalani ihdad. Menjalani iddah dengan tidak boleh menikah selama 4 bulan 10 hari, dan menjalani ihdad tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh bedaan, tidak boleh pakai sabun wangi, sampo wangi dan yang lainnya selama 4 bulan 10 hari. Sama, masanya sama, masa ihdad dan masa iddah sama, yaitu 4 bulan 10 hari. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di poin ke-9. Kemudian poin ke-8 adalah na'il mauta, mengkabarkan kematian di Quran dan semacam itu. Na'yu yang terlarang adalah memberitahukan kematian seseorang alanan, dengan diumumkan, wa isharan, dan dipopulerkan. Ini ada satu hal yang terlarang. Tirmidzi mengatakan sebagian ulama melarang na'yu, dan na'yu yang terlarang menurut mereka adalah diumumkan di tengah-tengah masyarakat bahasanya fulan meninggal dunia, supaya mereka menghadiri jenazahnya. Dan sebagian ulama mengatakan tidaklah mengapa kalau seseorang itu memberitahu keluarganya dan kawan-kawannya, keluarga mayit dan kawan-kawan mayit. Namun tidak, bukan pengumuman yang bersifat umum, ya, didengarkan oleh semua orang, baik yang punya hubungan dengan mayit ataupun tidak. Maka dari keterangan At-Tirmidzi ini, tidaklah bertentangan antara perkataan ba'du ahli ilmi dan perkataan ba'du ahli ilmi yang kedua. Maka an-na'yu ada 2 macam. Jika yang pertama adalah sekedar mengabarkan kematian kepada orang-orang yang punya hubungan, kepentingan dengan mayit. Dia kerabatnya mayit atau temannya mayit, kasih tahu via SMS atau yang lain. Maka ini na'yu yang boleh. Kemudian na'yu yang terlarang adalah bentuknya pengumuman ditujukan kepada semua orang yang berkepentingan ataupun tidak. Maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Dan ada tentang larangan na'yu itu diriatkan dari hadisnya Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah orang itu keliling di tengah-tengah manusia kemudian berteriak menyampaikan kabar kematian. Setelah dimakamkannya mayit, au liman la yusalli alaihi, atau pada orang-orang yang belum mensolati mayit. Adapun atau orang-orang yang tidak mau mensolati mayit, adapun memberitahukan kepada orang yang supaya menghadir jenazahnya untuk mensolatinya, maka hukumnya tidak mengapa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat kematian Najasyi pada saat beliau meninggal dunia. Hal itu dengan tujuan supaya para sahabat mensolati jenazah Najasyi secara gaib, salat gaib, karena Najasyi meninggal dunia di negeri kafir, wallahu a'lam. Maka disampaikan oleh seseorang penulis bahasa na'yu ada dua macam. Ada yang boleh itu na'yu dalam berupa, dalam bentuk mengkabarkan kematian seseorang kepada orang-orang yang diminta, yang akan hadir pada menghadir jenazahnya dan mensolatinya. Yang tidak boleh adalah sudah dimakamkan kemudian diumumkan di koran, nah, misalnya, atau diumumkan kepada orang-orang yang seandainya dia pun mendengar, dia pun tidak akan datang dan mensolati jenazah tersebut. Kemudian ke poin yang kesembilan, masih masalah, kembali ke masalah ihdad, adalah perempuan yang menjalani ihdad tidak mau melihat rembulan. Ini satu hal yang keliru, tidak dituntunkan. Atau tidak mau naik ke lantai atas, kalau tank. Dan orang yang menjalani, perempuan yang menjalani masa ihdad itu mengucapkan salam kepada kerabat namun tidak mau jabat tangan pada itu mahramnya, dengan alasan masih dalam kondisi ihdad. Makin ada bagian dari kesalahan yang merata yang ada di tengah-tengah masyarakat awam. Wasunnah yang sesuai dengan sunnah waradat yang berdalil, bahasanya perempuan yang menjalani masa ihdad itu terlarang melakukan lima hal yang pada asalnya mubah. Terlarang melakukan lima hal yang pada asalnya mubah. Yang pertama, wanita yang menjalani masa ihdad terlarang keluar rumah. Yang di rumah tersebut meninggallah suaminya, dan dia juga di rumah itu, kecuali jika ada kebutuhan, ada hajat ataupun kebutuhan mendesak. Maka ini diantara sisi negatif wanita karir. Kalau suaminya meninggal, dia akan melanggar syariat selama 4 bulan 10 hari. Ini yang harusnya dia selama 4 bulan 10 hari dia tidak kemana-mana, itu terus saja ke kantor. Nah, maka dia dosa selama 4 bulan sepanjang 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua adalah az-zinatu fil malabis, memakai pakaian yang menarik. Maka wanita yang dalam kondisi ihdad itu meninggalkan pakaian yang indah, pakaian yang menarik, dan dia memakai pakaian yang selain itu. maka dia memakai pakaian yang tidak kemudian warna-warni, bunga-bunga, atau meskipun dalam rumah, meskipun dalam rumah. Kemudian yang ketiga adalah minyak wangi. Boleh jadi minyak wangi itu di pakaian ataupun di badan, kecuali jika dia manakala suci dari haid, maka dia boleh pakai minyak wangi untuk yang diberikan pada tempat keluarnya darah haid, yang diletakkan di tempat keluarnya darah haid, ya secukupnya. Dan dia tidak boleh bersisir dengan wewangian ataupun dengan maka boleh jadi rambutnya dikasih wewangian, buat bahasa kita mungkin minyak rambut yang bikin rambut wangi, tidak boleh. Tidak pula dia memberikan hana, memberikan pacar untuk rambutnya, untuk mewarnai rambutnya. Kemudian yang keempat adalah memakai emas perhiasan, perhiasan dalam bentuk emas, perak dan semacam itu. Maka seorang perempuan dalam kondisi ihdad tidak boleh memakai huli. Memakai huli, huli itu perhiasan atau perhiasan dalam bentuk emas, perak, atau yang lebih mahal daripada itu. Karena ini sudah termasuk zina, perhiasan yang terlarang. Demikian juga yang kelima, dia tidak boleh memakai celak, maka tidak, dan semacamnya, maka tidak boleh bercelak, dan tidak boleh memberi warna pakaian yang dia berhias dengannya. Maka lima perkara ini talzamu al-muhaddah, wajib atas meninggalkan lima perkara ini, adalah satu kewajiban seorang wanita yang sedang menjalani masa ihdad karena meninggalnya suaminya. Adapun selain lima perkara ini, maka mubah dan boleh dilakukan bagi wanita yang dalam kondisi ihdad. Maka boleh baginya melakukan berbagai hal yang mubah yang dia inginkan dengan diiringi takwa kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah dalam segala keadaan. Kemudian yang terakhir di bab jenazah dan poin terakhir di kitab ini, dalam mengkhususkan pakaian berwarna hitam sebagai pakaian duka yang dipakai oleh seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka memakai pakaian hitam bukanlah satu keharusan, karena perempuan dalam kondisi ihdad itu terlarang memakai pakaian zina, pakaian yang menarik pandangan, itu pakaian yang memiliki alwan azahia, warna-warna yang mencolok, atau memakai pakaian yang indah, menarik perhatian. Maka asalkan tidak melakukan hal ini, maka boleh bagi seorang perempuan untuk memakai pakaian dengan warna apapun, asalkan tidak tergolong warna yang mencolok, dan pakaiannya bukanlah pakaian yang menyebabkan dia akan semakin tampil cantik. Maka boleh pakai pakaian warna hitam, mau biru, mau hijau, asalkan bukanlah dia adalah pakaian yang menarik perhatian, yughabu fiha, sehingga orang itu kemudian tertarik kepadanya. Nah ini semua, kenapa perempuan itu punya kewajiban untuk menjalani ihdad dengan bentuk-bentuk semacam itu tadi? Maka ini adalah bentuk dari penghormatan dan pemuliaan seorang istri kepada hak suaminya yang telah meninggal. dan sebagai bentuk penghormatan seorang istri terhadap akad nikahnya dengan suaminya. Dalil dalam masalah ini adalah hadis yang diriatkan oleh Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari 3 hari kecuali jika yang meninggal adalah suaminya. Maka jika yang meninggal itu suaminya, maka dia wajib berkabung dengan bentuk la taqtahilu. Tidak boleh bercela, tidak boleh memakai pakaian yang masburon, bercelup dengan warna-warna yang menarik. Kecuali sauba asbin, kain asbin. Kain asbin adalah kain dari Yaman yang warnanya putih dan hitam. Maka ini adalah bentuk di antara bentuk pakaian yang tidak mencolok di masa silam. Maka yang jadi tolak ukur adalah pakaian yang tidak mencolok. Ya, berwarna asal warna yang tidak mencolok tidak mengapa. Walau tamu sutiban, kita tidak boleh memakai wangian, parfum, harum-haruman. Illa idza tahurat, kecuali jika perempuan tersebut baru saja suci dari haid. Maka boleh baginya untuk nubdhatun memakai wewangian sedikit. Nubdhah artinya sedikit, asyai al-yasir. Min kustin, kustin maknanya adalah wewangian namun berupa asap-asapan. Au adfarin, sejenis pewangian. Maka kecuali sedikit untuk membersihkan tempat keluarnya darah haid, maka dia perlu pewangian tertentu, maka tidak mengapa secukupnya. Muttafaqun alaih. Ya, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa kanat kitabatu hadhihi risalah. Buku ini ditulis di pertengahan bulan Rajab tahun 1408 Hijriah. Wafaqallahu li salihat. Semoga Allah memberikan taufik untuk melakukan berbagai kebajikan. Wa manna alaina bi husnil khitam, dan memberikan nikmat kepada kita berupa husnul khatimah. Wa ja'alana da'ina ilal haq thabitina alaih, dan semoga Allah jadikan kita adalah orang-orang yang mendakwahkan kebenaran dan orang-orang yang tegak di atas kebenaran dan bersabar di atas kebenaran. Allahumma fa'ajib warfil jamma, dan ya Allah kabulkanlah doa permohonan kami dan berilah kepada kami ampunan yang banyak, ampunan yang besar untuk seluruh kami. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bagaimanakah jika ahlul mayit menyiapkan hidangan semisal teh karena biasanya telah merupakan jamuan minimal bagi yang datang menurut tradisi Jawa? Inilah tradisi yang perlu diluruskan dan perlu diperbaiki dan perlu ditinggalkan. Maka mayit tidak perlu repot-repot bikin teh dan yang lainnya. Seharusnya keluarga mayit tidak perlu repot-repot menyiapkan teh dan yang lainnya. Demikianlah seharusnya. Jika sebelum makan sudah menyebut nama Allah, di pertengahan berhenti untuk bicara dengan orang lain, lalu melanjutkan kembali makan, apakah harus menyebut nama Allah lagi? Tidak perlu. Jika seorang ditanya, lalu menjawab dengan berdasarkan hadis, dengan mengatakan, saya lupa perawinya siapa dan teksnya bagaimana, tapi intinya hadisnya demikian dan demikian, boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh. Dan lebih baik lagi jika ya nanti di pertemuan atau di kesempatan yang akan datang saya bawakan bukunya. Jika menukil hadis dari sebuah buku yang cuma menyebutkan perawinya, apakah boleh? Boleh jika buku tersebut adalah buku ahlul hadis, buku ulama hadis, buku seorang ulama yang perhatian dengan hadis. Misalnya Sayyid Ibn Bas rahimahullah ta'ala sedang dalam fatwa, beliau cuma menyampaikan satu hadis, beliau enggak menyebutkan siapa yang meriwayatkan. Maka orang kemudian mengutip, ada buku di fatwanya Sayyid Ibn Bas, ada hadis semacam ini, tidak masalah. Dan jika buku tersebut bukanlah buku ulama hadis, tidak kita ketahui kemampuan dia dalam ilmu hadis, maka tidak boleh bersandarkan pada hadis-hadis yang terdapat dalam buku semacam ini, sebagaimana nasihat yang kita baca di Ma'alim Fitariq Talabil Ilm berkaitan dengan masalah bersandarkan pada hadis yang ada dalam satu buku. Maka dibedakan antara apakah penulis buku tersebut adalah ulama hadis dan ataukah orang yang tidak kita ketahui sebagai ulama hadis. Jika ingin mengirimkan SMS tausiah pada nomor muslim tanpa menyebutkan sumbernya agar tidak tersinggung, bolehkah? Apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini? Apa maksudnya adalah kutipan terjemah Al-Quran namun tidak disebutkan ayat berapa atau hadis namun ya cuma terjemah hadis tanpa disebutkan ini adalah hadis? Ya, jika memang jika itu yang dimaksudkan dan ini memang diharapkan bisa menjadi langkah untuk mendakwainya, insya Allah tidak mengapa. Bagaimana hukum memperoleh antrian porsi haji dengan dana talangan? Ya, dana talangan haji adalah satu hal yang bermasalah karena di sana terdapat transaksi yang menggabungkan antara transaksi utang piutang dengan transaksi katanya ijarah. Ya, ini satu hal yang tidak diperbolehkan, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai'i wassalaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencampur jual beli dan utang piutang, demikian juga jual beli dan sewa menyewa. Mengenai bersabar di tengah masyarakat yang penuh maksiat, jika kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya kuasa, apakah selamanya kita hanya menunggu saja? Ya selama kita belum, selama kita tidak mampu, ya kita menunggu saja, bersabar melihat maksiat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun bersabar ya, melihat berhala disembah, melihat berhala ada di samping Ka'bah. Nabi cuma bersabar selama 13 tahun. Habis itu pun juga tidak kemudian setelah membabi buta menghancurkan berhala-berhala yang ada di samping Ka'bah, Nabi malah pergi ke Madinah. Maka selama kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya kuasa, ya selama itu pula kita bersabar. Misalnya ada klub malam dan sebagainya, sampai kapan menunggu keadaan seperti ini? Sampai kita mampu. Kalau kita mampunya cuma lisan, ya kita cuma bicara di berbagai tempat tentang mungkarnya hal ini. Bila ada pihak-pihak tertentu yang melakukan perusahaan padahal sebelumnya telah memberikan peringatan tapi tidak ada tanggapan, kemudian pihak tersebut melakukan tindakan yang katanya anarki, bukan katanya anarkis, memang anarkis, gak perlu pakai katanya. Bukankah pihak tersebut mencegah kemungkaran dengan tangan dan tidak hanya dengan hati? Maka pertama, mengubah dengan tangan itu wajib dan berdosa jika tidak dilakukan jika orang itu mampu. Jika tidak mampu, maka maka dia tidak berdosa. Kemudian yang dimaksud dengan mampu dengan tangan itu bukan kemampuan fisik. Istita'ah dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa illam yastati' fa bilisanihi. Yang dimaksud dengan mampu dengan tangan itu bukan istita'ah hissiyah, kemampuan segera bisa menghancurkan, bukan. Namun istita'ah syar'iyah, itu adalah kemampuan yang menurut syariat, menurut aturan syariat, menurut timbangan syariat, dia adalah orang yang mampu. Kalau cuma sekedar bisa datang rame-rame menghancurkan, namun setelah itu balas digutuk preman, maka itu bukan istita'ah syar'iyah. Maka dia tidak terima dia punya macam-macam kumpulan orang-orang bejat jahat ada di sana. Hari ini menghancurkan, besok balas dihancurkan. Apakah itu istita'ah? Tidak. Itu bukan istita'ah syar'iyah. Meskipun seandainya kita katakan dia punya istita'ah, namun istita'ah hissiyah. Cuma kemampuan secara fisik saja. Dan dia tidak punya kemampuan secara menurut pandangan syariat. Di mana dia bisa merusak, namun besok balas dirusak. Sekarang menyerang, besok balas diserang. Bukankah Allah akan menurunkan azab di tempat yang banyak melakukan maksiat, meskipun di dalamnya ada orang alim, tapi tidak berbuat apa-apa untuk nahi muka? Jangan katakan tidak berbuat apa-apa. Orang itu mengubah dengan lisan, dia telah berbuat. Dia telah membicarakan bahasa ini kemungkaran, khamar itu kemungkaran, perempuan buka-buka aurat kemungkaran. Dia sampaikan di berbagai tempat, di tulisan, di ini, maka dia telah berbuat apa-apa. Bukannya yang namanya berbuat apa-apa harus dengan fisik. Ini anggapnya yang tidak benar. Maka orang yang telah berbuat dengan lisannya, dengan tulisannya, maka dia telah berbuat. Jujur saya cukup terpengaruh dengan bukti-bukti wajah para pelaku bom yang wajahnya tersenyum, darahnya masih mengalir hingga sekian hari, jasad yang mengeluarkan bau harum, penembak yang tereksekusi kemudian gila setelah menembak. Saya bingung. Maka tolak ukur hak itu bukan dengan khawarikul adah. Tolak ukur kebenaran itu bukan kemampuan-kemampuan yang aneh-aneh, bukan dengan hal yang aneh-aneh yang terjadi pada seseorang. Oh, maka ada dan misalnya apa, dia orang yang mendakwakan kemusyrikan, dukun atau semacam itu, namun dianggap kiai. Nah, dia katanya sudah dimakamkan kemudian hidup lagi. Katanya yang terjadi di Jawa Timur atau mana. Maka kemudian orang punya kemampuan semacam ini. Apakah kemudian apa yang dia dakwakan itu hak? Padahal dia mengajak pada klinik dan semacam itu. Apakah kemudian klinik itu jadi halal? Karena orangnya itu hidup kemudian mati kemudian hidup lagi. Apakah ini telah ukur kebenaran? Pernah ada orang kirim email panjang ke email saya, menceritakan kalau dia adalah seorang yang ingin mencari kebenaran, dia telah lihat ada pemahaman ini itu dan ini itu semua. Kemudian dia kemudian menceritakan ada orang di Jawa Timur yang mati kemudian bisa hidup lagi. Saya ingin belajar sama orang yang sudah pernah mengalami kematian. Saya yakin dia di atas hak. Apakah tolak ukur kebenaran semacam itu padahal dia ngajarkan gelene, ngajarkan perdukunan? Apakah karena kalau dia telah mati kemudian hidup lagi kemudian apa yang diajarkan hak? Maka tolak ukur kebenaran itu bukan khawarikul ada, bukan adanya kejadian-kejadian yang aneh pada pada orang yang pada seseorang. Namun tolak ukur hak itu Alkitab dan Sunnah. Maka si penanya dalam hal ini kita katakan dia tidak memiliki tolak ukur yang jelas di manakah kebenaran. Dia tidak punya tolak ukur yang jelas di manakah kebenaran. Kebenaran dia nilai adalah perbuatan yang kemampuan yang aneh-aneh, keadaan yang aneh-aneh, itu tolak ukur kebenaran. Kita katakan sejak kapan hal yang aneh-aneh itu jadi tolak ukur kebenaran? Ayat mana, hadis mana yang mengatakan tolak ukur kebenaran adalah adanya hal yang aneh-aneh? Bukankah yang ada dalam Quran dan Sunnah kebenaran adalah taat pada Allah dan Rasulnya? Karena tidak akan sesat jika berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Maka tolak ukur kebenaran adalah itu. Mana yang sesuai dengan Al-Quran, mana sesuai dengan Sunnah, itulah kebenaran. Bukan kemudian wajah yang tersenyum, bukan mungkin bau yang harum setelah mati dan sebagainya. Maka orang yang menjadikan hal-hal yang aneh itu sebagai tolak ukur kebenaran, maka ini saya katakan calon-calon pengikut Dajjal. Dajjal itu luar biasa. Siapa yang tidak mau beriman dengan Dajjal, kampung yang makmur itu langsung gersang detik itu juga. Dajjal datangi satu kampung dan mengatakan, sembahlah aku, aku adalah Rabbul Alamin. Mereka tidak beriman, langsung kering kontang detik itu juga. Apakah kemudian langsung kering kontang? Apakah itu bukan bukti nyata? Bukti nyata dalam tanda kutip kebenaran Dajjal? Ternyata tidak. Itu bukan bukti nyata kebenaran Dajjal. Meskipun dia punya kemampuan yang sangat luar biasa mengatur alam semesta, atau bagian dari kayaknya mengatur alam semesta. Saya pernah mendengar kita tidak boleh mengkafirkan seseorang karena boleh jadi belum tegak hujah padanya. Misalnya pemimpin kaum muslimin yang zalim dan tidak menerapkan syariat Islam dalam pemerintahan. Lantas apakah ulama kita sudah pernah menegakkan hujah pada pemimpin tersebut jika masalahnya sudah tegak hujah apakah belum? Bukankah ulama tinggal ngirim surat menemui pemimpin? Apakah juga cukup dengan mengirim surat itu kemudian telah tegak hujah dengan hilang? Karena boleh jadi dia menyadari kalau itu keliru setelah disampaikan. Namun tekanan luar negeri, macam-macam ketergantungan Indonesia kepada pihak ini dan itu, satu hal yang tidak bisa menyebabkan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Seandainya dia pun menyadari kalau itu satu hal yang keliru, kurang tepat dan sebagainya. Nah, kalau kemudian setelah itu dia menyadari dia tidak bisa berbuat semacam ini dan itu karena berbagai keadaan, apakah orang yang menyadari dia salah semacam ini kemudian jadi kafir karena semata-mata karena dia tidak mau menuruti kemauan kita? Maka itu tentu masalah yang lain. Kalau seorang itu menyadari kalau dia ini melakukan satu hal yang keliru, ini satu hal yang tidak benar karena ini dan itu, ditambah lagi boleh jadi yang dianggap ulama, yang benar-benar ulama menurut pemimpin kita, itu adalah ulama usul, orang-orang yang liberal, orang-orang yang ini dia itu, ya ini dikira lebih alim, karena dia adalah anak kiai besar di negeri ini, dia gelarnya begini begitu, maka ini menjadi subhat bagi sang pemimpin. Ada orang yang bilang demikian, namun dia melihat dia punya kata sudut pandang yang lain yang menunjukkan demikian. Maka dengan ini, maka karena dia ada padanya subhat, kancuan dalam menilai dan memberikan pandangan, maka jadilah hujah itu tidak tegak secara sempurna. Dan seandainya hujah itu tegak secara sempurna, dia mengapa itu keliru, kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sebagaimana Najasyi yang tidak bisa berbuat apa-apa padahal dia adalah seorang raja, dan dia menyadari kalau dia dalam posisi yang salah dan keliru. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.